الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جزاكم الله خيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله hendaklah senantiasa kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Lebih-lebih di hari ini Allah memberikan fadilah, keutamaan, karunia kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukalah hati, persiapkanlah telinga ini untuk mendengarkan kalam Allah. Konsentrasikan jiwa ini dan seluruh perangkat yang Allah berikan ini untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu yang sedikit yang kita gunakan ini bermanfaat besar untuk kita pada yaumul kiamah nanti, dan semoga juga bermanfaat untuk kebaikan dunia kita dan perjalanan hidup kita sampai menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Pada beberapa hari yang lalu kita telah membaca tafsir surah, beberapa ayat surah Al-Baqarah di dalam tafsir Karim Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ayat yang karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di mana kita membaca di dalam surah Al-Baqarah ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang beriman. Di antara sifat-sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan perkara yang ghaib, perkara-perkara yang ghaib, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya dan seterusnya. Sifat yang kedua, wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat, dijaga waktu-waktunya, dijaga untuk bisa tetap hadir saat berjamaah di masjid, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya diperhatikan. Ciri orang yang bertakwa, sifat orang yang bertakwa yang berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan, membelanjakan, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Ta'ala. Dia bayar zakat, dia bayar hutang-hutangnya, kewajiban-kewajibannya, membiayai anak dan istrinya, membiayai sekolah anak-anaknya, berinfak, membantu orang yang fuqara wal masakin, mengeluarkan sebagian hartanya untuk dakwah ilallah. Ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Sifat-sifat orang yang bertakwa berikutnya yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang kita akan kaji di pagi hari ini insyaallah taala. Sifat orang yang beriman berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Wahual Quran, yaitu Al-Quran, wassunnah, dan juga sunnah. Beriman dengan Al-Quran dan sunnah, dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, dia beriman. Karena dia yakin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu dari hawa nafsunya, tidak, melainkan apa yang Rasulullah sabdakan itu pun wahyu dari Allah. Maka orang yang bertakwa, dia beriman dan percaya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dan percaya dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengiringi Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah. Dan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan juga hikmah yaitu sunnah, yaitu hadis. Fal muttaqun, maka kata Syekh Naam Abi Rahman As-Sa'di, fal muttaqun maka berarti orang-orang yang bertakwa adalah yu'minuna bi jami'i ma ja'a bir rasul, adalah orang-orang yang beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan seluruh ayat Al-Qur'an, beriman dengan seluruh hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Wa la yufarriquna baina ba'd, dan mereka tidak membeda-bedakan sebagiannya dengan yang lainnya. Ma anzalallah, ma anzal ilaihi, apa yang Allah turunkan kepada beliau, tidak, tidak dibeda-bedakan ayat satu dan yang lainnya, hadis satu dan yang hadis yang lainnya. Fa yu'minuna bi ba'd, cuma beriman dengan sebagiannya saja. Wa la yu'minuna bi ba'd, dan tidak beriman dengan yang lainnya, tidak. Orang yang bertakwa beriman seluruhnya, dengan seluruh Al-Qur'an, dengan seluruh ayat Al-Qur'an dan seluruh hadis yang sahih, dia beriman seluruhnya, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Yang cocok dan hawa nafsunya diikuti, yang tidak cocok ditinggalkan. Bukan itu orang yang bertakwa. Ya. Orang bertakwa itu beriman seluruhnya dari Al-Quran, beriman dengan seluruh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman, iman, tidak membeda-bedakan. Imma bijuhdi, ada orang yang tidak beriman disebabkan kena penentangannya, nentang Al-Quran, nentang Sunnah. Tidak, wa ta'wil ala ghairi, ala ghairi muradillah wa rasulihi. Dan ada juga orang yang mereka tidak beriman dengan Al-Quran dan Sunnah dengan ta'wil, menyeret, merubah makna Al-Quran, menyeret-nyeret makna hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Ini yang sangat banyak yang kita alami saat ini, terutama di masa-masa fitnah sekarang ini. Banyaknya orang-orang yang mereka menyeret-nyeret makna Al-Quran sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, menyeret-nyeret makna hadis sesuai dengan hawa nafsunya. La hawla wa la quwata illa billah. Adapun ahlul bid'ah, mereka menyeret makna Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Contohnya, ketika Allah menyebutkan bahwa dia berada di atas arsy, Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang beristiwa di atas ars. Karena Al-Quran ini tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka maknanya ditarik atau dirubah sesuai dengan hawa nafsunya. Oh bukan, Allah tidak beristiwa di atas ars, tetapi Allah istawa, Allah menguasai ars. Ini merubah makna istiwa menjadi istawa, dan ini pengkhianatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak dai-dai yang saat ini seperti itu. Allah turun, hadis Rasulullah menyebutkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Perubahannya dengan enam. Oh, yang turun itu adalah rahmat Allah. Mereka mengingkari Al-Quran. Mereka mengingkari makna Al-Quran. Mereka mengingkari hadis. Mereka mengingkari makna hadis. Tetapi lafaznya dia terima. Dihafal, diperlombakan ayat Al-Quran. Dia terima lafaz Al-Quran, tapi maknanya mereka tidak terima. Begitu juga sifat-sifat Allah yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak ahlul bid'ah menolaknya. Mereka menerimanya secara lafaz, tapi maknanya mereka tidak menerima. Masa Allah punya tangan, masa Allah punya kaki, masa Allah punya betis. Allah sebutkan Allah maha melihat, maha mendengar. Mereka terima, tapi maknanya mereka tidak terima. Allah punya pendengaran, Allah punya kaki, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Allah punya tangan, dan kedua tangan Allah itu semuanya kanan. Nah, gimana itu? Karena tidak bisa ditanyakan bagaimananya, karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Tinggal imani saja. Tetapi mereka tidak percaya. Maka ahlul bid'ah bukan orang yang bertakwa, karena mereka tidak beriman. Pada hakikatnya mereka tidak beriman dengan Al-Quran, dan pada hakikatnya mereka tidak beriman dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ciri-ciri orang bertakwa, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, baik itu Al-Quran dan Sunnah. Adapun ahlul bid'ah yang mereka merubah-rubah makna Al-Quran, merubah-rubah makna hadis Rasulullah, maka mereka bukan orang yang bertakwa. Kama yaf'alu dzalika may yaf'aluhu minal mubtadi'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Alladzina yu'awwiluna an-nusus ad-dalla 'ala khilafi qawlihim, yang mana nas-nas Al-Quran, nas-nas dari hadis Rasulullah menunjukkan perkara yang menyelisih pendapat mereka. Karena tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka rubah-rubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bima hasiluhu adamut tasdiq bima'naha, yang hasilnya mereka tidak beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak beriman dengan makna Al-Quran dan Sunnah. Itu hasilnya, karena mentakwil-takwil. Wa in sadaku bilafziha, sekalipun mereka membenarkan lafaz Al-Quran, lafaz hadis, falam yu'minu biha imanan haqiqiyan, pada hakikatnya mereka bukanlah orang yang beriman. Ciri orang yang bertakwa yang berikutnya, wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu wahai Muhammad. Yasmulul iman bil kutub, mencakup juga beriman dengan kitab-kitab. As-sabiqah, yang telah lalu. Orang yang bertakwa mereka beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kepada, yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelummu wahai Muhammad. Wa yatadammanul iman bil kutub wal, dan mengandung beriman dengan kitab-kitab, al-imanu bil rusul, sekaligus beriman dengan rasul yang mendapat kitab tersebut. Beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad berarti beriman juga dengan rasul tersebut, bahwa mereka adalah rasul Allah. Mereka adalah rasul Allah. Wa bima ishtamalat alaih, dan apa yang terkait yang tercakup atas padanya. Khususan At-Taurat wal-Injil wal-Zabur, khususnya yang namanya orang-orang beriman, mereka beriman dengan kitab Taurat, beriman dengan kitab Injil, beriman dengan kitab Zabur. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada kitab, kepada siapa Nabi? Nabi siapa? Daud alaihissalam. Wa hadhihi khassiyatul mu'minin, inilah kekhususan orang-orang beriman. Yang namanya orang beriman, yu'minuna bi jami'il kutub as-samawiyah, mereka beriman dengan seluruh kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, Al-Qur'an, Taurat, Injil dan Zabur. Tapi jangan pura-pura kita keramalkan kitab Taurat, Injil dan Zabur, jangan pura-pura bodoh. Kita beriman bahwa itu adalah kitab yang turun dari Allah kepada mereka, para nabi-nabi tersebut, para rasul tersebut. Yang kita diwajibkan untuk memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya adalah Al-Quran. Karena para nabi dan para rasul dahulu, mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Mereka diutus untuk mendakwakan kitab tersebut hanya kepada kaumnya. Nah, adapun Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, untuk seluruhnya, untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Berarti yang wajib kita amalkan isi kandungan kitab tersebut adalah Al-Quran. Kita beriman dengan semuanya. Masalah keimanan, kita beriman dengan semuanya. Kita yakin itu dari Allah. Nah, tapi yang kita diwajibkan untuk mengamalkan isi kitab tersebut adalah isi Al-Quran. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wabijami'ir rusul fala yufarriku bain ahadi minhum, dan terhadap seluruh para rasul maka kita tidak boleh membeda-bedakannya. Seluruh rasul adalah nam rasul Allah, utusan Allah. Jangan dibedakan, nam Nabi Isa adalah Tuhan, enggak boleh. Mereka seluruhnya rasul Allah, hamba-hamba Allah yang tidak berhak diibadai, tetapi nam untuk kita imani. Adapun Rasulullah wajib kita ikuti. Adapun rasul yang lainnya kita imani. Yang wajib diikuti adalah Rasulullah. Karena syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan seluruh para nabi dalam syahadat kita. Yang wajib kita ikuti perintahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dan seluruh para rasul, kita beriman mereka adalah hamba Allah, utusan Allah. Hanya saja mereka diutus pada kaum mereka masing-masing. Adapun Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk, diutus untuk seluruh kepada seluruh alam. Wallah bisawab. Summa qala, kemudian Allah berfirman, ciri orang beriman yang berikutnya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa adalah orang yang mereka beriman kepada hari akhir. Mereka yakin adanya hari akhir. Wal akhiratu, dan adapun hari akhirat adalah ismun lima yakunu ba'dal maut, yaitu nama terhadap kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian. Itulah yang disebut dengan akhirat. Akhirat adalah nama yang menyebutkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Berarti termasuk akhirat adalah kejadian-kejadian terjadi di alam kubur. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan perkara kubur, nikmat kubur, azab kubur. Dia beriman adanya yaumul mizan, adanya hari ditimbangnya amal-amal. Yaumul hisab, beriman adanya hari penghisapan. Nah, beriman dengan semua perkara yang terjadi setelah kematian. Wa khassuhu bizikri ba'dal umum. Di sini Allah menyebutkan secara khusus setelah menyebutkan secara umum. Allah menyebutkan secara umum ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan perkara yang gaib. Di sini secara khusus, khususnya beriman dengan hari akhirat. Ini bukan berarti ada pengulangan di sini, ini tidak, bukan pengulangan. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama, beriman dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib ini umum, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada para malaikat, beriman pada yang lainnya, termasuk beriman pada hari akhirat. Di sini Allah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa beriman dengan wabil akhirati hum yuqinun, mereka beriman dengan mereka yakin adanya hari akhirat. Li'anna al-iman bil yaumil akhir ahadu arkan al-iman. Karena sesungguhnya beriman pada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman ada 6, di antaranya beriman dengan adanya hari akhirat. Wa li'annahu a'zamu ba'is 'ala ar-raghbah war-rahib war-rahbah wal-amal. Karena sesungguhnya beriman dengan adanya hari akhir merupakan sebesar-besar pendorong seseorang untuk beramal, sebesar-besar perkara yang membuat seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Perkara-perkara yang mendorong seseorang untuk bersemangat melakukan amal soleh, yaitu beriman dengan hari akhir. Karena seorang itu beriman dengan adanya hari kiamat, hari pembalasan, insya Allah dia bersemangat untuk beramal soleh. Sedekah, sholat, puasa, berinfak, karena dia beriman adanya hari akhirat. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, malas dia beramal soleh, dia hanya mementingkan dirinya pribadi. Dan beriman dengan hari akhir ini pula sebesar-besar perkara yang mendorong seseorang untuk rohbah, takut dengan azab, sehingga dia berhati-hati di dalam berkeyakinan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berhati-hati dan berbicara harus berkata-kata yang baik, karena dia takut. Makanya untuk menganjurkan seseorang itu untuk beramal soleh dan meninggalkan perkara yang maksiat, tumbuhkan dulu keimanan pada hatinya tentang adanya yaumul qiyamah. Kalau dia sudah pertama beriman pada Allah dulu, beriman pada Rasul dulu, dan seterusnya sampai dia beriman dengan yaumul qiyamah, insya Allah orang ini gampang dinasihati. Apa kamu gak takut nanti dituntut oleh Allah pada yaumul qiyamah? Ayo tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Apa kamu gak berharap masuk surga yang penuh kenikmatan? Kalau dia beriman, insya Allah kemudian dia akan menjadi semangat. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal yakin, yakin adalah wal ilmu tam alladhi laysa fihi adda syak al mujibu lil amal. Keyakinan adalah ilmu yang sempurna yang tidak ada di dalamnya keraguan, yang mewajibkan dan mengharuskan seseorang untuk mengamalkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini mengharuskan dia untuk beramal untuk hari akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan dia adalah orang-orang yang yakin adanya hari akhirat, tidak ragu-ragu sedikit pun. Mau enggak mau akhirnya konsekuensinya dia beramal untuk akhirat. Kemudian Allah menyatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah. Mereka siapa? Mereka yang dimaksud adalah al-mausufuna bitilka sifat al-hamidah. Mereka-mereka yang tersifati dengan sifat-sifat yang terpuji tadi, orang-orang yang bertakwa, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan perkara yang gaib, menegakkan salat 5 waktu, kemudian mengeluarkan hartanya sebagian hati, membayar zakat, bersedekah, infak, kemudian beriman dengan Al-Quran dan Sunnah, beriman dengan adanya hari kiamat, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, dan juga beriman dengan adanya hari kiamat, mereka itulah ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Rabb mereka, berada di atas petunjuk, berada di atas hidayah Allah, berada di atas hidayah dari Allah. Ay ala hudan azimin, mereka berada di atas petunjuk yang agung, petunjuk yang besar. Lianna tangkiri ditakzim. Ay wa ayu hidayah a'zam min tilka sifah al-mazkura al-mutadammina lil'aqidati sahihati wal-a'mal mustaqimah. Walhidayatul haqiqah illa hidayatuhum. Apa ada? Hidayah yang lebih besar daripada apa ada hidayah yang lebih besar dan lebih agung dibandingkan hidayah yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah telah sebutkan sifat-sifatnya tadi, yang mana hidayah tersebut mengandung hidayah pada akidah mereka. Akidah mereka itu sahih. Seseorang dikatakan akidahnya sahih kalau beriman dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Wal a'malil mustaqimah, itulah hidayah kepada orang-orang yang bertakwa, yang mengandung hidayah pada amal-amalan yang lurus. Amal-amalnya lurus, sholat 5 waktu, bayar zakat, berinfak, ini mendapat hidayah. Wal hidayatul al-haqiqatu illa hidayatuhum, dan tidak ada hidayah yang benar yang kecuali hidayah yang Allah berikan pada mereka. Itulah hidayah yang sebenar-benarnya hidayah. Wa ma siwaha, adapun selain itu, mimma khalifuhum khalafahum khalafaha, dari perkara-perkara yang menyelisihi sifat-sifat orang bertakwa tadi, fahuwa dolalah, maka itu adalah kesesatan. Orang yang tidak beriman dan hari kiamat, orang yang tidak beriman dan perkara yang gaib, sesat. Orang yang tidak sholat lima waktu, sesat. Orang yang tidak bayar zakat, sesat. Orang yang tidak mau bersolat, mereka sesat. Orang-orang yang mereka tidak beriman dan Al-Quran, sesat. Orang yang tidak beriman dan hadis Rasulullah, sesat. Orang-orang yang mereka tidak beriman dan kitab-kitab para Rasul, sesat. Taib, saya ulangi. Orang-orang yang tidak beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang diturunkan kepada orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad, mereka adalah orang yang sesat. Dan mereka orang-orang yang tidak percaya dan adanya hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa tabi'ala fi hadzal mawdu'. Fi hadzal mawdu'. Pada tempat ini Allah menggunakan kalimat ala. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu berada di atas petunjuk. Allah mendatangkan kalimat ala, adalla ala isti'la, yang menunjukkan ketinggian mereka berada di atas. Di atas, yang namanya atas itu tinggi. Allah menggunakan kalimat ala. Wa fi dhalalah, adapun di dalam kalimat dhalalah, dalam kalimat kesesatan, Allah menggunakan kalimat fi, bukan ala tapi fi. Kalau petunjuk, Allah menggunakan kalimat ala. Kalau kesesatan, Allah menggunakan kalimat fi, yang namanya fi di bawah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa inna au iyyakum la ala huda au fi dhalalim mubin, wa inna dasunya kami au iyyakum, atau kalian yang la ala huda, sungguh-sungguh yang berada di atas petunjuk. Hudan, kata-kata hudan, maka digunakan kata-kata ala. Au fi dhalalim mubin, kami atau kalian yang berada fi, di dalam dolal, kesesatan yang nyata. Lihat, kalau masalah kesesatan Allah menggunakan kata-kata fi, kalau huda Allah menggunakan kalimat ala. Li'anna sahibal huda musta'il, karena sesungguhnya orang-orang yang mendapat petunjuk, mereka adalah orang-orang yang berada pada ketinggian, adalah orang-orang yang tinggi, yang mulia, bil huda, dengan petunjuk dari Allah Ta'ala. Murtafi' bih, yang ditinggikan oleh Allah dengan petunjuk tersebut. Wa sahibud dhalal, dan adapun orang-orang yang sesat, maka munghamisun fihi muhtakir, mereka adalah orang-orang yang tenggelam. Naam, dalam keadaan rendah dan hina, orang-orang yang sesat. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mufrihun wal falah, falah huwa al fawz bil matlub. Fawz al falah adalah orang-orang yang selamat atau beruntung mendapatkan apa yang dia cari, mendapatkan apa yang dia harapkan. Itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang dia cita-citakan, apa yang diinginkan, dia peroleh, berarti dia adalah orang yang beruntung. Wan najah minal marhub, dan dia selamat dari apa yang dia khawatirkan, dari apa yang dia benci, dari apa yang dia takuti. Itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang diharapkan dia dapati, apa yang dia khawatirkan dia terhindar dari apa yang dia takuti, maka itulah orang yang beruntung. Maka Allah sebutkan wa ulaika humul muflihun. Hasaral falah fihim, Allah membatasi keberuntungan ada pada mereka. Orang-orang yang beruntung hanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Beriman dengan perkara yang gaib, mereka menegakkan sholat lima waktu, bersedekah, membayar zakat. Nah, kemudian beriman dengan Al-Quran dan Sunnah, beriman dengan adanya hari kiamat. Allah batasi enam keberuntungan itu pada mereka. Kenapa? Li'annahu la sabil illa al-falah illa bisuluki sabilihim. Karena sesungguhnya tidak ada jalan keberuntungan, tidak ada jalan kemenangan kecuali menempuh jalan mereka. Mau beruntung, mau selamat dunia akhirat, mau masuk surga, mau selamat dari neraka, ikuti jalan yang ditempuh oleh orang yang bertakwa tadi. Ikuti. Hendak kamu beriman dengan yaumul qiyamah, bersedekah, infak dan lainnya. Wa ma ada tilkas sabil, adapun jalan selain itu, fahiya subul syaqa wal halak wal khasar allati tufdi bisalikiha ilal halak. Adapun di enggak mau sedekah, enggak percaya dengan hari kiamat, enggak tidak beriman dengan perkara yang gaib, enggak mau sholat lima waktu dan seterusnya, itu adalah jalan-jalan kecelakaan, kebinasaan dan kerugian yang akan menyeret pelakunya kepada kebinasaan, kehancuran, kecelakaan. Falihada, oleh sebab ini lima zakara sifatul mu'minin haqqa, setelah Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman dengan beriman yang sebenar-benarnya, setelah itu zakara sifatul kufar, Allah akan menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang kafir. Al-muzhirina li kufrihim, yang mereka menampakkan kekufuran mereka. Al-mu'anidin, orang-orang yang menentang. Menentang siapa? Dir-rasul, menentang para rasul. Maka Allah sebutkan sifat-sifat mereka pada ayat yang setelahnya. Innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Dan seterusnya Allah akan sebutkan sifat-sifat orang-orang yang kafir setelah menyebutkan sifat-sifat orang beriman. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang beruntung, memiliki sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, yang sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang sifat-sifat orang yang kafir. Semoga Allah jauhkan sifat orang kafir dari kita. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.